بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi. Kita dapat sembahyang berjemaah dan kita masih lagi dapat meluangkan masa kita untuk duduk lagi ke dalam masjid dengan izin Allah SWT. Tak lain dan tak bukan, sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Kita mempelajari, mengulang kaji dan menghayati hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah SWT sebagai majlis ilmu, yang mana majlis-majlis sebegini dijanjikan rahmatnya akan turun kepada kita. Kita akan disetubungi perasaan tenang, malaikat akan turun mengelilingi kita, mendoakan kebaikan kita, dan nama kita juga akan disebut-sebut oleh Allah SWT di hadapan kepada malaikat. Lebih mengenai majlis ini, kita buka dulu dengan baca doa kita Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah pada malam ini kita akan baca dalam kitab Riyadhus Salihin ke surat yang ke-78. Sebenarnya hadis ini, hadis yang pertama ni kita dah baca pada minggu sebelumnya. Jadi kita baca lagi sekali lah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat 'alayyal umamu fa ra'aytun nabiyya wa ma'ahu ruhayt." والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنه أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقال بعضهم لعلهم الذي صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذي ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة عكاشة بن محسن saya pada minggu lepas saya cakap yang selalu disebut عكاشة tapi bila saya rujuk dalam kitab yang Arabnya memang ada baris sabdunya عكاشة tetapi bin Muhsin yang kat sini Mihson yang dalam kitab Arab saya lihat Muhsin mim depanmu Muhsin faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum faqala anta minhum thumma qala rajulun akhar faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum faqala sabaqaka biha uktasha muttafaqun alaihi. Artinya, diperlihatkan kepada umat-umat, maka kulihat Nabi bersamanya tak sampai 10 orang. Dan kulihat pula Nabi. Okey, ini dah kita dah terjemah dan pada minggu lepas. Okey, kita masuk saja terus. Hadis ini daripada Ibnu Abbas, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Abbas ni adik-adik daripada Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib. Abbas juga bin Abdul Muttalib. Jadi Ibnu Abbas ni nama dia Abdullah, Abdullah bin Abbas. Dia tu sepupu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia ni masih budak lagi, dia masih, dia lebih muda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni adalah salah seorang sahabat yang yang sentiasa bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia antara yang Nabi katakan turjumanul Quran, penterjemah ataupun pentafsir Al-Quran daripada kalangan sahabat, salah seorang daripada itu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya umam." Telah dibentangkan uridat, telah dibentangkan di hadapanku, telah dinampakkan, telah diperlihatkan kepada aku umat-umat yang terdahulu. Ini bila tak disebutkan dalam hadis ini, sama ada itu adalah dalam bentuk Nabi bermimpi atau bagaimana, tak disebut dalam sini. Tapi kalau pun Nabi mimpi, Nabi mimpi itu betul. Apa yang Nabi mimpikan itu wahyu. Nabi-nabi sekiranya mereka bermimpi, maka mimpi itu betul. Berbeza dengan kita. Kalau kita mimpi, kebanyakannya tak betul. Mimpi ini bukan salah satu daripada sumber hukum. Tetapi kalau mimpi Nabi, itu sumber hukum. Sebab Nabi, syaitan tidak akan mengganggu Nabi. Tidak akan mengganggu muka, apalah, tidur Nabi tak akan, tak akan berlaku. Jadi apabila seorang Nabi itu dia bermimpi, maka sebenarnya itu adalah wahyu Tuhan. Sebagaimana yang dirakamkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim kan, dia bermimpi, dia kata dia, dia menyembelih anak dia, Nabi Ismail. Kita tahu kan, jadi Nabi Ismail pun tahu bahawa bapak dia bermimpi, dia cuma nak mendapat, meminta pandangan. Dia kata, kalau kau mimpi, bapak mimpi, buat sajalah apa yang Tuhan suruh. Jadi itu tanda, bukti bahawa Nabi itu kalau mimpi itu betul. Yang saya cakap kat sini lah kerana tak disebut dekat sini. Dia kata, "Uridat alayya umam," dibentangkan, diperlihatkan kepadaku umat-umat yang terdahulu. "Faraaitun nabiyya wa ma'ahu ruhai." Aku nampak ada seorang nabi yang bersama dengan dia, iaitu pengikut-pengikut dia, hanya ruhai. Ruhai itu beberapa orang sahaja. Ruhai ni antara 1 sampai 10. Antara 2 sampai 10. Itu istilah ruhai. Maksudnya tak ramai. Dalam lingkungan 9 sampai 10 orang. 2 sampai 10 orang. Tak ramai lah mana pengikut dia. "Wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulani." Dan aku juga nampak, diperlihatkan kepada aku, ada seorang nabi bersamanya hanya ada seorang pengikut. Ada yang cuma dua orang pengikut saja. "Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad." Dan begitu juga ada juga aku jumpa, aku diperlihatkan nabi yang tidak ada pengikut langsung. Tak ada sesama dengan pengikut. "Idh rufi ali sawadun azim." Tiba-tiba diangkatkan di hadapan aku, diperlihatkan kepada aku satu kumpulan hitam yang besar. Satu kelompok yang hitam, maknanya benda, kalau dia kata hitam ni maknanya nampak daripada jauh, benda tu nampaklah daripada jauh. "Fazalantu annahum ummati." Maka aku sangkakan, Nabi kata, yang kumpulan yang ramai tadi, sebab tadi dia nampak ada Nabi seorang, dua orang, 5-6 orang, tiba-tiba dia nampak satu kumpulan yang ramai. Maka Nabi kata, itu umat aku agaknya. Sebab apa? Sebab dia Nabi akhir zaman. Nabi zaman dahulu ni, dia periodnya tak panjang. Maknanya dia jadi Nabi untuk satu kaum saja. Bila dia mati, maka kaum itu akan menggunakan syariat Nabi tersebut. Kemudian Tuhan akan utus Nabi lain untuk orang kumpulan itu ataupun kepada orang lain. Jadi bila Nabi nampak kumpulan ini ramai, maka Nabi kata, ah, ini umat aku lah agaknya. Okay? Itu sangka baik Nabi SAW. Faqilali, maka aku diperdengarkan, aku dengar ada orang mengatakan kepada aku, mana aku dengar ada suara berkata kepada aku, hadza Musa wa qaumuh, yang ini sebenarnya Nabi Musa dan kaumnya. Walakin anzur ila al-ufuq, tapi tak payah risaulah, dia kata, kau lihat di ufuk sebelah sana. Okey, ufuk ni maknanya dia macam orang Melayu pun kata ufuk je, maknanya dia di pangkat yang nak terbenam tu kan, kita kata itu ufuk kan. Cuba lihat di ufuk sana. Fa nazartu fa idza sawadun azim, maka aku lihat di ufuk sana pun ada juga satu kumpulan, satu hitaman yang besar. Mana satu kumpulan hitam, maknanya ramai lah orang kat situ. Fa qila nzur ila al-ufuqil akhar, suara itu menyebut lagi, lihat di ufuk yang satu lagi. Fa idza sawadun azim, dan aku dapati yang kelompok hitam itu pun besar juga, sama besar. Faqila li, maka dikatakanlah, suara tadi berkata kepadaku, hadhihi ummatuka, ini kedua-dua ufuk yang hitam ni, dua ni, itu adalah umat kau. Maknanya umat yang paling ramai itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adzab, dan bersama-sama dengan mereka itu ada 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab sedikit pun. 70,000 kan. Thumma nahadha, kemudian Nabi pun bangun. Nabi cakap-cakap dengan sahabat-sahabat dia tadi, aku diperlihatkan begini-begini, lepas tu dia bangun. Fadakhala manzilahu, maka dia pun masuklah ke rumah dia. Fakhadha an-nasu fi ulaika alladhina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala azab, maka mulalah orang ramai, sahabat-sahabat Nabi yang tinggal tadi tu, berbincang, bercakap-cakap tentang golongan yang 70,000 tadi yang masuk syurga tanpa hisab dan tanpa kena azab sedikit pun. Waqala ba'duhum, faqala ba'duhum, maka ada sebahagian daripada mereka berkata, la'allahum alladhi sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan, mudah-mudahan, mungkin agaknya yang ramai 70,000 tadi tu masuk syurga tanpa hisab, itu mungkin yang menjadi sahabat Nabi yang sentiasa bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladhi wulidu fil Islam falam yushriku billah, kemungkinan juga agaknya lah, ini cakap-cakap orang, andai-andai mereka, mungkin juga itu mereka itu adalah golongan orang yang dilahirkan Islam dan tidak juga mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa dhakaru asya, lalu mereka pun bercakap banyak perkara lagi, ada yang kata itu, ada ini, itu ini, itu ini. Fa kharaja alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar berjumpa dengan sahabat-sahabat dia. Faqala, lalu Nabi berkata, mal ladzi taquduna fihi, apa yang kamu cakap-cakapkan daripada tadi sebenarnya Nabi tanya. Fa akhbaruhu, maka mereka itu sahabat-sahabat pun berceritakan tentang Nabi, iaitu kami berbincang tentang 70 yang kumpulan yang hitam sebelah kanan, sebelah kiri, itu ada 70 golongan yang masuk, 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab tu. Faqala, lalu Nabi SAW bersabda, siapa 70,000 yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab tu siapa? Humul ladhina la yarkun, Okey, mereka itu ialah orang-orang yang tidak berjampi dekat dalam sini, dekat kitab kita ni dalam muka surat 79 1 2 3 4 5 6 7 baris yang ketujuh, eh? Tengah-tengah tu dalam kurungan. Mereka ialah orang yang tiada menjampi, wala yastarkun, dan yang tidak meminta dijampi, wala yatatayyarun, juga mereka yang tidak menengok-nengok nasib. Ini terjemahan dia, eh. Wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka itu terhad, dan juga mereka yang tidak menengok-nengok nasib, dan mereka yang kepada Tuhan mereka berserah. Eh, jadi dekat sini mereka ialah golongan yang tidak minta jampi. Maksud dia, dia masuk dekat sini, eh, maksudnya, eh, sebab sebenarnya kalau kita jampi ni ada benda yang boleh, eh, sebenarnya. Maksud dekat sini ialah nak menunjukkan bahawa mereka ni buat sesuatu tanpa minta, tanpa apa, tanpa bergantung pada orang lain. Kalau dia nak buat sesuatu, maka dia buat, dia bertawakal pada Tuhan saja. Sebab tu dia kata mereka ni tidak menjampi-jampi, tak, tidak pakai jampi-jampi lah. Kalau nak buat sesuatu ni, kena tengok langkah kanan ke langkah kiri, nak buat tu begini ke begini ke nak buat, itu itu yang dinamakan menjampi, eh. Mereka masuk dekat sini lah, sebenarnya. Wala yastarkun, mereka ni tak tengok, tak tak menjampi orang, dan juga tidak meminta-minta jampi. Wala yatatayyarun, dan mereka ini tidak, dekat sini dia kata mereka yang tidak menengok-nengok nasib, eh. Tetapi yatatayyar tu asalnya ialah mereka yang rasa akan akan sangka jahat, eh. Orang yang yang rasa seakan-akan ada satu sial akan berlaku, itu itu nama dia tatayyar. Okey, kalau dia nak sesuatu, tak boleh nak macam ni. Kan, eh, kalau macam kita zaman-zaman 60-an, 50-an tu kan, eh, kalau kita dengar burung hantu, oh, ni bahaya ni, tak boleh. Sebab burung, dengar burung hantu maknanya ni ada orang mati lagi ni. Okey, kalau kita nak berjalan nanti ke, ada melintas pula biawak dekat depan kita, maka kita tak jadi bermusyafir, katakan, eh. Itu semua, itu bentuk-bentuk ya tatayyar. Mereka ni tengok keadaan. Kalau ini semuanya berkaitan dengan dengan pawang-pawang lah, eh. Senang, dulu-dulu punya pawang lah. Maknanya kalau dia nak buat sesuatu ni, maka dia akan tengok hari ni bagus ke dia nak buat, tak bagus tak payah. Jadi makna dia, dia akan rasa ada benda yang sial tu akan ada je. Okey, antara contohnya kalau kita kata apa, eh, orang kalau percaya orang Cina punya tu feng shui. Feng shui apa benda tu kan, eh? Kalau nak atur rumah, yang ini letak kat sini, yang ini letak kat sini, yang ini letak kat sini. Kalau orang zaman dahulu tu nak buat rumah, kena nak buat rumah tu hari apa? Okey, nak buat rumah ni hari ni lah buat rumah. Kalau kira-kira, kalau dulu-dulu kan orang nak kahwin, dia kira nama. Kan? Nama kita begini-begini-begini. Nama perempuan tu begini-begini. Nanti dia, dia kali kan ada benda-benda tu, dia campur tolak, campur tolak, campur tolak. Tak sesuai dia kata. Okey? Itu semua dia tatayar. Makna dia, dia merasakan akan berlaku suatu kesialan. Itu dia tatayar. Eh? Jadi kesimpulannya ialah orang itu dia tidak percaya pada qada dan qadar. Dia tidak yakin dengan ketentuan Tuhan. Sebab itu tajuknya dia kata yakin, dari hal yakin dan tawakal. Maknanya dia tidak yakin pada kuasa Tuhan, dan dia juga tidak yakin dengan keupayaan dia sendiri. Kan, eh, nak pergi keluar, nak temu luka, jampi dulu. Kan? Kalau nak pergi, jangan tergagak-gagak kan, orang-orang Melayu ni kan, dia kata kalau nak balik kejap. Nak keluar, balik masuk rumah. Nak keluar, masuk rumah semula. Nak keluar, masuk rumah semula. Kan, sui ya, dia kata. Kan, eh, itu orang-orang dulu lah. Sekarang ni, hantam saja. Tak, memang memang tak payah apa benda pun. Kan, eh, jadi, orang balik-balik-balik nak keluar tak jadi. Nak keluar tak jadi. Itu sial, dia kata. Jadi, itu yang tak betul. Maknanya dia, Pertama, dia tak yakin dengan Tuhan. Dia tak percaya dengan qada' dan qadar Tuhan. Begitu juga, dia tidak yakin dengan diri dia sendiri. Sebab tu nak suruh orang jampikan dia dulu. Kan nak suruh dia apa? Itu yang salah. Soalan yang salah tu ialah, tidak ada keyakinan diri dan tidak ada keyakinan dengan kuasa Tuhan. Okay? Dan akhirnya Nabi kata, Nabi tutup, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang masuk syurga tanpa hisab tu, tanpa azab itu ialah mereka yang sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dah usaha, dah buat apa yang patut dibuat. Usaha-usaha dah ada, sebab-sebab yang nak mengarah ke arah kejayaan telah dibuat, tetapi kalau gagal juga itu perkara di luar bidang kuasa kita. Okay, Tuhan suruh kita beramal saja. Apa hasilnya itu kita Tuhan tak tanya. Tuhan kata wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka bekerjalah kamu, beramallah kamu. Buatlah apa benda yang nak buat, buat. Maka fasayarallahu amalakum, maka Allah akan lihat amalan kamu dan juga rasulnya dan juga orang mukmin. Nabi suruh kita berusaha saja. Keputusan nak jadi tak jadi, apa dia punya kesan dia, itu terpulang kepada Tuhan. Sebab itu di luar bidang kuasa kita. Yang dalam bidang kuasa kita ialah kita kena berusaha. Lepas itu dah usaha semua dah cukup, barulah kita bertawakal. Faqama Ukkashah bin Muhsin. Maka ada seorang sahabat bernama Ukkashah. Dia pun cakap, wahai Nabi, doakanlah aku supaya aku ini dimasukkan daripada galangan 70 ribu yang masuk syurga tanpa hisab. Faqala, maka Nabi SAW sabda, anta minhum, engkau termasuk daripada kalangan 70 ribu tadi. Thumma qama rajulun akhar, kemudian ada seorang lelaki lain, dia bangun. Dia katakan benda yang sama juga pada Nabi SAW. Faqala ud'ullaha an yaj'alani minhum. Berdoalah kepada Allah. Mintalah Nabi, kau doakan aku supaya Tuhan jadikan aku daripada kalangan 70 orang tadi. Okay. Faqala. Maka Nabi SAW berkata, sabaqaka biha Ukkashah. Kau telah didahulukan oleh Ukkashah. Maknanya Ukkashah dah dapat dulu. Sebab dia minta dulu. Ukkashah yang dapat, engkau tak dapat. Sebab apa? Sebab Ukkashah tu diminta dulu. Dekat sini ada beberapa pengajaran kepada kita, iaitu kita ni memang digalakkan. Ulama-ulama berpendapat daripada hadis ini, kita digalakkan supaya minta doa pada orang. Kita disuruh supaya digalakkan supaya kita minta orang mendoakan kita. Lebih-lebih lagi orang yang alim ke, orang yang pandai-pandai lah. Maknanya kita minta doa. Sebab itu antara Nabi kata doa yang tidak ditolak oleh Allah SWT ialah doa akhun li akhihi fi zahril ghaib. Doa seorang saudara kepada saudaranya dalam bidang lain, dalam keadaan saudaranya tak tahu dia itu mendoakan dia. Okay? Jadi kalau kita doakan kawan kita, maka doa itu selalunya mustajab. Jadi sebab itu kita diminta, disuruh supaya kita minta orang lain mendoakan kita. Sebab itu juga kalau kita berdoa, kita jangan doakan untuk kita seorang. Imam kalau dia baca doa, dia baca doa Allahumma hdini fiman hadait, fiman afini fiman afait, itu salah. Kalau dia tahu, mana dia berdosa. Sebab dia berdoa untuk dia seorang. Ya Allah Tuhanku, berikanlah hidayah kepadaku. Allahumma hdini fiman hadait. Ya Allah Tuhanku, beri hidayah kepadaku, kepada sesiapa saja yang pernah kau beri hidayah. Baik kepada padaku, yang makmum kat belakang semua amin, amin. Semua amin untuk dia. Okay? Salah. Berdosa itu sebenarnya. Okay? Jadi, kita, kalau kita doa, kita doakan untuk ramai orang. Sebab kalau orang nanti, orang lain doakan untuk ramai juga. Jadi kita doakan untuk dia, kita doakan, dia tak tahu kita doakan untuk dia. Nanti dia berdoa pula untuk kita, kita tak tahu dia doakan kita. Maka sepatutnya dalam keadaan itu, maka doa kita akan mustajab. Sebab Nabi kata, doa un akhud, doa u akhin li akhihi fi zahril ghaibi mustajab. doa saudara kepada saudara yang lain dalam keadaan dia tak tahu, maka itu adalah doa antara doa yang mustajab. Okey, dekat sini Ukasyah dia minta kepada Nabi SAW supaya Nabi doakan dia. Okey, jadi Nabi pun doakan dia masuk dalam 70 golongan. Yang kedua, hadis ini memberitahu kita juga bahawa kita kena cepat-cepat merebut peluang yang ada. Jangan kita jadi orang dah dapat baru kita nak ikut. Ha, itu masalah. Selalunya tak dapat. Macam yang berlaku pada Ukasyah. Ukasyah dia minta terus ni, wahai Nabi, itu yang orang yang masuk syurga tanpa hisab 70,000. Jadikan aku, doakan aku salah seorang daripada mereka. Maka Nabi kata, ha, kau dapat. Kemudian sahabat lain minta pula, dia kata engkau telah didahului oleh Ukasyah. Jadi Ukasyah yang dah dapat, engkau tak boleh lagi. Jadi itu nak mengajar kita supaya kita ni bersegera lah. Kalau nak buat sesuatu yang baik tu, kita segera. Samping tadi kita digalakkan supaya kita minta orang doakan untuk kita. Itu yang baik. Sebab itu kita menjadi adat juga orang Melayu. Kalau kita nak, dia nak pergi haji, dia kata doakan saya. Ha, itu betul juga itu sebenarnya. Tapi sebenarnya dalam keadaan dia bermusafir, doa dia lebih mustajab sebenarnya. Sebab dia berkeadaan musafir. Okey, antara doa yang mustajab kita dah tahu dulu, iaitu semasa kita bermusafir. Okey, kita masuk hadis yang kedua. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Muttafaqun alaih. Ini adalah perkataan Muslim dan telah diringkaskan oleh Bukhari. Sebenarnya hadis ni panjang sebenarnya. Okey. Jadi hadis ni diriwayatkan asalnya di Imam Muslim. Dia ada meriwayatkan hadis ni tapi panjang. Tapi Imam Bukhari dia hanya ambil separuh saja daripada itu yang dia riwayatkan. Itu saja, tak ada. Itu makna dia, ini adalah perkataan Muslim. Makna dia asalnya hadis ini lebih banyak diriwayatkan oleh Imam Muslim dan setelah dan telah diringkaskan oleh Bukhari. Dan makna dia Imam Bukhari hanya ambil dalam hadis yang diriwayatkan daripada orang lain hanya sekerat ini saja yang ada, sedangkan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim lebih panjang lagi. Itu maksudnya. Jadi Imam Muslim dengan Imam Bukhari ini dua orang pengumpul hadis, sebagaimana yang kita tahu, dua orang pengumpul hadis yang diiktiraf oleh ulama. Sebab itu ulama kata tidak ada kitab yang paling betul selepas Al-Quran kecuali Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Dalam Quran semuanya betul, tak boleh satu pertikaikan sebab dia turun secara mutawatir. Dulu kita dah belajar mutawatir tu. Kemudian dia kata, ulama-ulama semua dah bersepakat bahawa selepas Quran tidak ada kitab yang betul 100% kecuali Sahih Bukhari. Kitab Imam Bukhari itu, Sahih Al-Bukhari. Okey, dia ada 23. Dia ada 23 kalau tak salah, dia 23 jilid. Kalau yang ada terjemah kan ada beribu-ribu harga dia kat Malaysia ni lah. Jadi kalau yang kitab Arab ni tak mahal, 200 lebih saja. Kemudian selepas daripada Imam Bukhari punya kitab, Imam Muslim. Itu ranking dia. Sahabat-sahabat, ulama-ulama hadis menggradekan. Sebab apa? Sebab cara periwayatan yang disyaratkan oleh Imam Bukhari itu lebih ketat berbanding dengan yang disyaratkan oleh Imam Muslim. Untuk menentukan satu hadis itu sahih ataupun dhaif. Sahih boleh diterima, dhaif itu lemah tak boleh diterima. Imam Bukhari lebih ketat berbanding dengan Imam Muslim. Tapi Imam Muslim punya hadis juga sahih. Tapi tidaklah setaraf dengan, maknanya seketat pensahihannya sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari. Jadi kitab yang pertama, kitab hadis yang paling tinggi sekali ialah kitab Imam Bukhari. Lepas tu Imam Muslim. Kemudian selepas itu ada pembeza-beza ulama, kata ada apa Imam Tirmizi punya. Okey, ada yang Imam Sunan Abu Daud. Okey, ada kata Imam Nasa'i, ada Imam Daruqutni, Daruqutni. Okey, itu macam-macam. Ya, yeah, itu apapun dia tetap hadis lah, hadis-hadis lah. Eh. Okey, yang ulama-ulama confirm kata bahawa yang ada dalam kitab Sahih Bukhari itu sahih. Yang ada dalam kitab Imam Muslim itu sahih. Okey, sebab itu ditulis Sahih Bukhari. Hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Bukhari dengan Sahih Muslim. Hadis-hadis sahih yang dikumpulkan oleh Imam Muslim. Eh? Artinya, ya Allah, kerana-Mu aku telah Islam. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah Tuhanku, hanya kerana Engkau aku masuk Islam. Aku menyerahkan diri ini hanya kepada Engkau. Aku pasrahkan diri aku ini kepada Engkau. Okey. Wa bika amantu, dan dengan Engkau telah aku telah beriman. Okey. Dan dengan Engkau lah aku beriman, wahai Tuhan. Ini doa Nabi SAW. Wa alaika tawakkaltu, dan terhadap-Mu aku telah bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan kepada-Mu aku telah meminta berulang-ulang. Okey. Yang ini ada masalah sikit eh. Kalau dalam tak tahulah eh, dia terjemahkan ni mungkin terjemah maksud eh sebenarnya eh, yang diterjemahkan oleh Syekh Daud ni eh. Tapi kalau ikut bahasa eh, tengok dalam kamus, maka anaba ila itu makna dia bertaubat. Okey. Maknanya dia kat sini, dan kepada Engkau lah aku sentiasa bertaubat. Okey. Tapi dekat sini dia sebut, dan kepada Engkau aku telah meminta berulang-ulang. Okey. Anaba tu memang mengulang balik asalnya. Maknanya dia dah buat jahat, dia balik kembali. Maknanya dia bertaubat. Okey. Dia yang dalam kitab ini mungkin maksud lah eh, yang diterjemahkan. Tapi yang saya cakap tadi, anak tu itu maknanya bertaubat, itu dari segi bahasa. Okey. Dan kepada Engkau lah Tuhan aku bertaubat. Aku kembali, eh, aku merujuk, aku bertaubat. Wa bika khasamtu, dan dengan-Mu lah aku telah melawan orang yang bertengkar. Okey. Wa bika khasamtu, dan dengan Engkau aku telah khasam ni asalnya bergaduh eh, betul lah. Maknanya dia aku bergaduh hanya kerana nak mempertahankan Engkau, nak mempertahankan agama Engkau. Okey. Maksudnya macam itu eh. Allahumma a'udzu bi'izzatika. Ya Allah, aku berlindung dengan kekuasaan-Mu. La ilaha illa anta. Daripada Kau sesatkan aku. Eh? Sebenarnya dia ada benda yang tertinggal ni sebenarnya. Allahumma ya Allah Tuhanku, a'udzu bi'izzatika. Aku berlindung dengan kemuliaan-Mu. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar Tuhan kecuali Engkau. Antudillani, aku berlindung daripada Engkau. Aku berlindung daripada kemuliaan Engkau, daripada Engkau menyesatkan aku. Antal hayyul ladzi la tamut. Tiada Tuhan melainkan Engkau. Okey, dia terbalikkan lagi terjemahan dia. Engkaulah Tuhan hidup yang tidak mati. Antal hayy. Engkaulah Tuhan yang sentiasa hidup. Allazi la tamut, yang mana Engkau tidak sekali-kali akan mati. Wal jinnu wal insu yamutun. Sedangkan jin dan manusia, mereka semua itu akan mati. Muttafaqun alaih. Eh, hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kesahihannya. Jadi itu terjemahannya eh. Dan saya dah katakan tadi, wa ilaika anabtu itu kalau dari segi bahasa dia, makna dia ialah kepada Engkau aku aku bertaubat, aku kembali, aku merujuk kepada engkau. Okay. Jadi ini adalah antara contoh doa yang Nabi berdoa dengan dia. Jadi hadis doa-doa yang macam ini, kalau kita boleh hafal, maka kita hafal. Okay. Sebab apa? Sebab dia warid. Warid tu maknanya dia keluar daripada mulut Nabi SAW. Dia diriwayatkan kepada kita sampai kepada Nabi SAW. Itu nama dia warid. Yeah. Jadi itu lebih baik. Tetapi kalau kita payah nak hafal, tak apa. Yang penting kita berdoa dengan apa yang Nabi doa. Itu saja. Kalau kita tengok dekat sini pun, ini semua menggambarkan dia Nabi SAW memuji-muji Tuhan semasa dia berdoa. Sebab itu antara cara, kita dah pernah belajar dulu, antara cara untuk kita berdoa ni ialah, pertamanya ialah kita kena memuji Tuhan dulu. Lepas tu kita berselawat, lepas tu baru kita doa, lepas tu kita puji Tuhan, kita selawat sunnah, kita tutup. Itu biasa kita buat macam itu. Kita baca itu bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, itu pujian. Okey. Wassalatu wassalam, itu selawat. Lepas tu baru kita baca doa. Jadi kat sini ni Nabi dia tak payahlah Nabi selawat, sebab kan, sebab dialah dia Nabi kan. Kita cara kita berdoa sebagaimana yang dia ajar-ajar, maka kita buat macam itu. Berbezalah sikit kan. Jadi ini yang depan-depan tu, ya Allah cantu kepada engkau lah aku berserah. Kami, aku telah beriman dengan engkau, kepada engkau aku bertawakal, kepada engkau aku bertawabat, hanya kerana engkau maka kami berjuang. Dia kata, ya Allah Tuhanku, aku mohon perlindungan dengan kemuliaan-Mu, yang mana tidak ada Tuhan kecuali engkau, aku berlindung daripada engkau menyesatkan aku. Nabi hanya berdoa, kata apa? Ya Allah Tuhanku, janganlah sesatkan aku. Ini dulu saya masa kita belajar sikit doa dekat depan tu, kita dah belajar bahawa Nabi itu cara dia, dia akan berdoa dengan doa yang ringkas saja. Doa yang ringkas tetapi dia padat. Ya Allah Tuhanku, jangan kau sesatkan aku. Sesat ni macam-macam, tak semayang sesat, malas nak belajar sesat. Banyak sesat lah. Jadi itu dia dengan lafaz yang umum. Jadi bila lafaz umum tak sesat, maka kita sentiasa betul saja lah. Tak salah, tak akan buat jahat, tak buat apa. Kan, Jadi itu ni contoh yang Nabi doa ni. Okey, jadi hadis-hadis macam ini, ni yang macam ni hadis. Kalau ulama-ulama dikumpul-kumpulkan hadis ni, doa Nabi pernah doa macam ini, dikumpul. Doa lagi dia dengar. Jadi dikumpul di satu, dijadikan satu, itu tak ada masalah nak kita baca. Macam katakanlah ada wirid atau apa, ratib al-atas kata, itu dia buat ratib al-haddad. Itu semua hadis-hadis daripada hadis Nabi SAW dikumpulkan. Ataupun ada yang sekarang ni itu maksurat. Maksurat tu orang ikhwan muslimin yang kumpulkan tu. Maknanya dia dalam kitab apa, Al-Azkar, Imam Nawawi, dia ada buat, ada kumpulkan hadis-hadis, hadis-hadis yang menceritakan tentang doa Nabi. Maka doa-doa tu kalau kita nak buat semua memang tak larat sebenarnya, banyak sangat. Jadi kita pilih sajalah mana yang kita rasa nak buat. Dan kalau kita banyak sangat sebenarnya, jadi kita pilih lah. Al-Attah tu pendek saja, tak banyak. Ratib Al-Attah tu pendek, Ratib Al-Hadad tu panjang sikit. Maksurat lagi panjang sebenarnya. Jadi kita pilih saja. Itu boleh sebab Nabi dah pernah cakap. Maka ulama-ulama cuma kumpulkan saja, compile satu buku, ini nama ni macam ini. Sebab berdasarkan pada ulama yang mengumpulkan, maka kita kata dia Ratib Al-Attah, dia kata Ratib Al-Hadad, kita namakan maksurat. Itu tak ada masalah. Tapi yang pernah saya kata ialah doa-doa yang dia dakwa, dia bertemu Nabi selepas Nabi wafat, Nabi memberitahu, macam yang berlaku pada wirid aurat Muhammadi, aurat Muhammadi yang dibuat oleh orang Arkam tu, dia kata Syekh Suhaimi jumpa dengan Nabi. Syekh Suhaimi ni orang Singapura. Maknanya dia pernah naik haji, jumpa masuk dekat dalam Kaabah, jumpa Nabi kat dalam tu. Dia kasi wirid ni, suruh baca. Ha, itu tak boleh lah. Sebab apa? Sebab saya dah katakan dulu bahawa Nabi dia dah habis dah, dia dah tamat. Tuhan dah kata al-yaum akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku dah sempurnakan agama kau. Maknanya sebelum Nabi mati, agama kita dah sempurna. Bila dia dakwa, dia jumpa Nabi, Nabi suruh baca, ini kau baca, kau baca, ini kau baca. Seakan-akan syariat Nabi itu belum habis. Kan? Seakan-akan syariat Nabi itu belum habis. Maka salah. Tak betul. Walaupun mungkin ada apa, dia punya wirid-wirid tu yang memang maksur, yang memang warid daripada Nabi SAW. Tapi bila dia dakwa macam itu, maka kat situ tak betul. Okay, di samping benda-benda lain lah. Jadi itu, ini contoh wirid ataupun doa yang Nabi baca. Maka banyak sebenarnya yang wirid-wirid yang Nabi baca ni kita boleh baca. Kita pilihlah mana-mana yang kita nak. Contoh lagi dalam Al-Quran yang tersebut, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia minta tiga je. Ya Allah, Tuhanku berikan kepada kami kebaikan di dunia. Kebaikan, minta kebaikan. Kita taklah nak sebut kebaikan, banyak kebaikan kat dunia. Minta juga kebaikan di akhirat. Tak masuk neraka tu, itulah yang paling baik sekali. Minta kebaikan, Tuhan kita sebut hasanah. Dia dalam bentuk nakirah, dalam bentuk dia tidak ditentukan. Apa saja kebaikan kau berilah Tuhan. Tak payah sebut nak melalui sirat mustaqim cepat, tak nak tergelincir, tak nak kehausan, tak nak berpeluh-peluh. Tak payah. Banyak. Dua hari tak habis nak doa macam ni. Kan? Jadi, doa Nabi kata, Rabbana atina fi dunya hasanah. Berikan kami di dunia kebaikan. Dekat akhirat pun beri kami apalah bentuk kebaikan pun. Wa qina azabannar. Jangan jauhkan kami daripada azab neraka. Itu contoh doa-doa yang diringkas. Tetapi dia menyeluruh sebenarnya. Itu yang sebenarnya doa yang Nabi ajar kita macam itu, kan? Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga katanya, hasbunallahu wa ni'mal wakil, qalaha Ibrahimu alaihi salatu wassalam hina ulqiya finnar, wa qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Artinya hasbunallahu wa ni'mal wakil telah disebutkan, telah dikatakan oleh Nabi Ibrahim AS ketika beliau dicampakkan ke dalam api. Dan telah disebut juga oleh Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang berkata, sesungguhnya manusia telah berhimpun lantaran kamu, maka hendaklah kamu takuti mereka. Maka bertambah-tambahlah iman mereka, dan mereka telah berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iaitu yang melengkapkan kita ialah Allah, dan sebaik-baik tempat menyerah. Dan dalam satu riwayat Al-Bukhari lagi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, kana akhiru qawli Ibrahim alaihi salatu wasalam ina ulqiya finnari hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Artinya akhir perkataan Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika dicampakkan ke dalam api neraka ialah dicampakkan ke dalam api adalah hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Jadi ini juga satu doa, satu ataupun wirid. Doa pun boleh, wirid pun boleh, pertamanya ini ada dirakamkan dalam Quran, hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni. Jadi kalau kita ambil daripada Al-Quran, sebab Al-Quran ni kita baca, kita faham, tak faham, kita dapat pahala sebenarnya. Tapi kalau kita ambil wirid yang bukan daripada Al-Quran, kita baca wirid tapi kita tak faham, kita dapat pahala sebenarnya. Jadi maknanya sebab kita berdoa tu, kita wirid tu, supaya wirid kan kita mengingat Tuhan, supaya menusuk dalam hati kita. Tapi kalau kita tak faham, tak berpahala. Tetapi oleh kerana hasbunallahu wa ni'mal wakil ini ayat Quran, maka kita faham, kita tak faham, kita dapat pahala. Itu lebihnya kalau kita berzikir, kita berwirid dengan wirid-wirid yang ada dalam Al-Quran. Saya lagi sekali saya kata, kalau kita berwirid dengan wirid yang kita tak faham, kalau dia bukan ayat Quran, kita tak dapat pahala. Dia begini, dia tak dapat pahala tu satu hal, tetapi berkat tu dia tetap ada sebenarnya. Itu lain. Makna dia kan, kita berwirid ni kita kena ingat dengan Tuhan. Tapi kurang lah makna dia. Kalau kita tak faham, kurang sikit. Tapi kebaikan dia tetap ada sebenarnya. Macam kita minum air, kita faham tak faham kita minum, kita dapat berkat air. Betul? Kan? Sebab air ni siapa-siapa pun memang minum air. Kita tahu air ni air bentuk mineral ke, air rebus ke, air putih ke, tak kira lah. Yang penting kita minum air, kita dapat khasiat air. Itu macam itu je sebenarnya. Tapi kalau kita tahu air ni air zam-zam, maka kita akan lain. Kita punya perasaan semasa kita minum. Tapi kalau air biasa, kita rasa lain. Itu je. Kan, itu ada kelainan, tetap ada. Jadi hasbunallahu wa ni'mal wakil ni, ini di dalam hadis ni dikatakan, dia adalah kata-kata yang telah dikatakan oleh Nabi Ibrahim semasa nak dicampakkan oleh Namrud. Nak diseksa oleh Namrud. Kata-kata ini juga telah dikatakan oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Hadis yang pada permulaan dulu, permulaan dari hal yakin dan tawakal, kita dah baca dalam perang Uhud. Apabila orang-orang kafir kata, orang-orang kafir Quraisy semua dah berkumpul ramai-ramai nak menyerang kau, maka Nabi dan sahabat-sahabat bertambah iman, bertambah kuat imannya, dan dia menyatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tak payah takut, cukuplah Tuhan itu sebagai wakil kami, cukuplah Tuhan itu sebagai tempat kami berserah. Ini daripada cerita ini, Nabi Ibrahim dia ditimpa musibah dalam keadaan dia kesempitan, dalam keadaan dia terdesak, dalam keadaan dia tertekan, maka dia berdoa dengan doa ini. Nabi Muhammad juga dan sahabat-sahabat dalam keadaan dia tertekan, maka dia berdoa dengan doa ini. Jadi sebab itu ulama-ulama kata doa ini, wirid ni bagus kalau kita amalkan, kalau kita sedang menghadapi masalah. Kalau kita ada menghadapi masalah, kita kata cukuplah Tuhan itu sebagai tempat aku berserah. Cukuplah Tuhan itu sebagai tempat aku berserah. Maka kita ulang-ulang, mudah-mudahan Tuhan. Sebab kalau kita berserah pada Tuhan, maka yang kuasa alam ni bukan kita sebenarnya. Dia kalau kata nak jadi, tak payah jadi pun. Kalau patutnya api itu membakar, tapi orang kata, kau tak payah bakar, kau sejuk saja. Jadi sejuk, tak mati pun Nabi Ibrahim kan. Jadi itu sebab yang menjadikan api itu panas, Tuhan. Yang boleh menjadikan api itu sejuk pun Tuhan juga. Kalau masalah yang kita hadapi itu puncanya daripada mana? Takdir Tuhan pada kita. Kalau Tuhan nak jadi masalah itu jadi sebaliknya pun boleh juga sebenarnya. Kan? Kalau kita sakit perut, katakan kita nak cepat ni, kita sakit perut, kita masuk bilik air. Kan? Rupa-rupanya kalau katakanlah, kalau kita takdirkan kita jalan terus tadi, mungkin kita terlanggar. Kadang-kadang kat kereta kat jalan ni kan ada minyak kan, kadang-kadang maka bila kita pagi seterusnya lepas kita buang air, kita tengok ada orang tergelincir sebab ada minyak tu ada. Kalau bukan orang tu tergelincir, kita yang tergelincir tadi sebenarnya. Sebab kenapa? Sebab kita masuk bilik air, Tuhan selamatkan kita. Itu contohlah. Itu perkara ni banyak berlaku dalam kehidupan kita sebenarnya. Okey, jadi itu dalam keadaan kita ada masalah, maka doa ini antara doa yang paling baik sebenarnya. Sebab itu kalau kita baca Ratib Al-Attas dia ada baca 7 kali. Okey, nak baca berapa kali itu tak kira sebenarnya. Tak ada masalah. Kita nak baca 2 kali pun boleh, nak baca sekali pun boleh. Kan cuma tu nak meresap dalam hati kita aje sebenarnya. Dia baca 7 kali. Supaya apa? Supaya meresaplah. Dia baca 11 kali. Itu sebenarnya ijtihad ulama saja. Dia tidak ada apa-apa. Kecuali kalau dalam hadis-hadis mengatakan Contoh kan, kalau kita sesiapa yang baca wirid subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allah akbar. Subhanallah. Alhamdulillah Allah akbar 33 kali. Jangan ditambah dengan Allah yang pengambisan kita baca itu kan, maka dosanya akan diampunkan oleh Tuhan walaupun sebanyak buih di lautan. Okey, jadi itu Nabi kata 33, maka kita baca 33 lah. Okey. Tapi kalau kita tak sempat, okey, kita nak baca berapa tak apa, tapi jangan sampai tak sempat kan. Manjang tak sempat aja, tak baca 33 tak sempat. Nak dengar Siti Nurhaliza tu sempat pula kan, Nak dengar berita tu pukul 8 congok depan TV boleh pula. Nak baca 33 kali tak sempat. Macam-macam manusia ni kan. Itu sebab Nabi kata sendiri daripada buruk Nabi 33. Itu kita kena dengar 33. Okey, tapi yang lain-lain ni Nabi kata hasbunallahu wa ni'mal wakil. Tapi kalau kita nak baca banyak kali terpulang. Kan ? Macam kadang-kadang kita dapat risalah tu kan, kata wirid Imam Ghazali ? Hari Jumaat dia baca apa, hari Senin dia apa. Itu ijtihad dia sebenarnya ? Dia tidak tentukan berapa tak. Sebenarnya bila meresap dalam hati itu dah hukum tu dah bagus tu. Jadi tak kira. Nak baca berapa pun tak. Jadi apa pun ini doa memang mustajab lah mana dia, sebab Nabi sendiri baca, Nabi Ibrahim pun baca doa yang sama. Sebab dia apa? Dia melambangkan ketawakulan kita, bertawakalnya kita kepada Allah SWT. Dalam hadis yang kedua ni disebut hasbiyallahu wa ni'mal wakil, sama saja. Hasbi Allah, cukuplah kepadaku. Allah itu sahaja, wa ni'mal wakil, dia adalah terbaik-baik tempat berserah. Kalau hasbunallah itu sama saja, hasbunallah kami. Cukuplah Tuhan itu, Allah itu dia memberi kecukupan kepada kami. Cukuplah Tuhan itu sebagai sebaik-baik tempat. Dia sama saja, cuma satu tu hasbunah kami, hasbiya itu saya. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi jangan sampai pula ni mana satu yang betul Ustaz. Nak baca hasbiyallah wa ni'mal wakil ke, nak baca hasbunallah wa ni'mal wakil, nak baca sesat mana-mana pun boleh. Okey, tapi yang biasa dalam Quran tu sebab kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil, jadi kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, tak ada masalah. Sebab Nabi Ibrahim dia faham yang dia cakap tu sebenarnya kan. Nabi Muhammad pun dia faham apa yang dia cakap. Masalahnya kita ni tak berfaham apa yang kita cakap. Walaupun kita tahu terjemahan dia, tapi kita tak berfaham, tak masuk dalam hati kita. Jadi kita ikutlah yang ada dalam Quran. Mudah-mudahan paling tidak pun kerana ada ayat Quran kita dapat pahala. Paling tidaklah InsyaAllah pada minggu-minggu depan kita akan sambung lagi. Qul qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا مخلودا ولا محروما يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته